Katakan aku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Tanggap Kebakaran. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Oke, apinya besar. Asik, kita punya api unggun. Ayo, tambah lagi kertasnya, Yud. Asik, bagus sekali apinya. Ayo cepat, Yud, ambil kertasnya. Beres, Don. Nih, banyak kertas koran aku bawa. Anak-anakku, Doni dan Yudi sedang bermain api. Mereka membakar kertas-kertas di dalam rumah. Mereka senang sekali melihat api semakin besar. Anak-anak, saat Doni dan Yudi sibuk mengambil kertas-kertas, angin bertiup kencang lewat jendela. Api membakar tirai rumah. Api semakin besar. Melihat api makin besar membakar rumah, Doni dan Yudi berlarian panik. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tolong, rumahku kebakaran. Anak-anak, Doni dan Yudi berlari keluar rumah sambil berteriak kebakaran. Tetangga pun berdatangan. Mereka berusaha memadamkan api. Namun, api sudah semakin besar. Waduh, apinya makin besar. Ayo, cepat telepon pemadam kebakaran. Ayo, cepat. Baik, Kek. Saya segera telepon pemadam kebakaran. Anak-anak, sementara itu, Yudi dan Doni masih menangis ketakutan. Kakek menenangkan mereka. Tidak berapa lama kemudian, mobil pemadam kebakaran datang. Mereka mulai memadamkan api yang semakin besar agar tidak merembet membakar rumah tetangga. Rumahku. Ayah, ibu. Sudah, tenanglah nak. Ayah ibumu sudah ditelepon. Mereka akan segera datang. Sudah ya? Nah, kalian ingin tahu cara menghadapi kebakaran? Nah, dengarkan ya. Listrik. lagu yang hebat. Demikian tadi cerita dan nyanyian tentang tata cara tanggap kebakaran. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, jika terjadi kebakaran, kita harus menjaga keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, kita juga harus tahu tata cara tanggap kebakaran. Bagaimanakah tata cara tanggap kebakaran? Pertama, saat terjadi kebakaran di rumah, janganlah kalian panik. Tetap tenang dan pikirkan keselamatan diri dan orang yang ada di rumah. Kedua, padamkan api sebelum besar dengan cara menyiram air atau menutup api dengan kain basah. Ketiga, matikan listrik di rumahmu. Keempat, mintalah pertolongan dengan cara berteriak kebakaran sambil berusaha memadamkan api. Kelima, ajak semua penghuni rumah untuk keluar dari rumah. Terakhir, teleponlah kantor pemadam kebakaran saat api tidak bisa diatasi dan semakin membesar. Anak-anak, dengan mengetahui tata cara tanggap kebakaran, kalian akan bisa mengatasi kebakaran dimanapun. Kalian bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Kalian tidak boleh bermain api dengan sembarangan. Api haruslah digunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memasak, menyalakan lilin, menyalakan kayu untuk api unggun, dan lain-lain. Jadi, tidak untuk bermain-main. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa pada program Matahari berikutnya. Dadah!